Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muddatsatuha wa inna kulla muddatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran dari syarah Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan pada bab berikutnya, bab nomor 21, babu fita'awuni alal birri wa taqwa, bab tentang ta'awun. Ta'awun artinya tasa'ud, saling bantu membantu. Alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Barakallahu fik. Setelah disebutkan pada bab sebelumnya, menunjukkan alal khair, menunjukkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, maka al-imam ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya membantu, menolong, menunjukkan orang lain banyak dari sisi kebaikan-kebaikan. Albir wat taqwa. Lalu al-imam membawakan dalil dalam dua surat. Yang pertama surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, dan saling ta'awun, bantu-membantu. Dan saling bantu membantulah kalian. Karena di sini fi'il amr, dan saling bantu membantulah kalian. Alal birri wa taqwa, di atas albir, kebaikan dan ketakwaan. Barakallahu fik. Wa qala ta'ala, yang kedua firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa. Sebagian mengartikan wal asr demi waktu asr. Sebagian mengartikan wal asr demi zaman, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, manusia dari segala jenisnya, karena al di sini alif lam jinsiyah, sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, pasti dalam kerugian. Lamu taukid, ada inna, ada lafi, dua huruf taukid. Sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian. Kemudian Allah kecualikan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang berilmu, beriman. Karena iman tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ayo berilmu. Karena tidak mungkin orang itu berilmu, orang itu beriman tanpa ilmu. Wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh. Barakallahu fik. Watawasau bilhaq, dan saling menasehati dengan kebenaran. Ta'awun, menunjukkan, mengajak alal haq. Watawasau bisabr, dan saling menasehati, mengajak. Ta'awun, untuk selalu bersabar. Barakallahu fiik. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah, qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kalaman maknahu, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kalaman, sebuah kalam, maknahu, yang maknanya. Jadi al-Imam An-Nawawi tidak menyebutkan secara lafaz, secara lafaz, tapi hanya menyebutkan secara makna. Itu maksudnya maknahu. Apa di antara kalam ucapan al-Imam Syafi'i yang makna ucapannya adalah innan nasa au aktsarahum fi ghaflah, sesungguhnya manusia atau kebanyakan mereka, fi ghaflatin, dalam keadaan lalai, fi an tadabburi hadhihi surah, sesungguhnya manusia atau kebanyakannya itu lalai, ghaflah, untuk mentadabbur. Apa mentadabbur? Mempelajari tentang surat ini. Barakallahu fik. Kalau antum lihat ucapan secara lafaz, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Itu lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhi surah lakafathum. Kalau Allah tidak menurunkan hujjah, dalil, kecuali surat ini, lakafathum, itu mencukupi mereka. Yang dimaksud mencukupi, kata Syaikh Utsaimin, kafathum, mencukupi mereka, an tamassuk fil hasi ala tamassuk, mencukupi maksudnya fil hasi ala tamassuk, di dalam anjuran, anjuran dalam berpegang bidinillah, terhadap agama Allah. Naam, qala al-muallif, penjelasan Syekh Utsaimin. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, babu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. At-ta'awun maknahu, bab ini berjudul ta'awun. Apa makna ta'awun? Ai tasa'ud. Tasa'ud artinya saling bantu membantu. Tolong menolong. Ayu'inan nasu ba'dahum ba'dah. Yakni seorang membantu atas sebagian. Itu namanya ta'awun. Sebagian orang membantu atas sebagian. Alal birri wat taqwa. Di dalam albir, perkara yang baik dan perkara taqwa. Jadi, ma makna albir alal birri? Albirru fi'lul khair. Albirru itu maknanya adalah fi'lu al-khair, melakukan kebaikan, ketaatan. Menjalankan ketaatan-ketaatan, namanya fi'lul khair, itu albir. Kalau at-taqwa di sini maknanya ittiqa'ush-syarr. Ittiqa'ush-syarr menjauhi dari kejelekan. Hati-hati dari kejelekan. Namanya ittiqasyar. Jadi kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di sini Allah sebutkan taqwa beriringan dengan albir. Albir wa taqwa. Kata para ulama rahimahullah, kalau takwa berdampingan dengan albir, berarti maknanya albir itu mengandung makna menjalankan semua jenis kebaikan. Itu albir. Berarti takwa di sini semua jenis yang mencakup meninggalkan kejelekan. Itu kalau takwa berdampingan dengan albir. Albir wa taqwa. Jadi saya ulangi, kalau at-taqwa berdampingan dengan albir, maka albir maknanya fi'lul awamir, menjalankan perintah, ketaatan. Adapun takwa di sini berarti maknanya tarkun nawahi, meninggalkan larangan-larangan. Itu kalau albir berdampingan dengan at-taqwa. Namun kalau takwa berdiri sendiri, kalimat at-taqwa berdiri sendiri, apa maknanya? Kalau at-taqwa berdiri sendiri, maka maknanya adalah ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhafu biqayatan takihi minhu. Seorang menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takuti penjagaan. Yang dia menjaga diri dari perkara itu kalau takwa berdiri sendiri, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Karena perkara takwa itu bermakna ayaj'ala bainahu wa baina ma yakhafuhu biqayah. Barakallahu fik. Lalu kata muallif, wadzalika anna an-nasa ya'malun ala wajhain. Dalam surat Al-Ma'idah ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu bahwa manusia ya'malun 'ala wajhain, menjalankan dua sisi. Yang pertama, ala ma fihi al-khair, sisi yang ada padanya kebaikan, ketaatan, perintah yang mengandung kebaikan. Wa ala ma fihi syarru, dan perkara yang terkandung padanya kejelekan. Wa amma ma fihi al-khair, itu dua keadaan. Manusia itu kadang melakukan perkara yang terkandung kebaikan atau terkandung kejelekan. Mesti kalau ada kebaikan ya kejelekan. Wa amma ma fihi al-khair, adapun perkara yang terkandung padanya kebaikan, maka at-ta'awun alaih wa tusa'id sahibak ala hadzal fi'li wa taysiru lahul amr. Kalau itu perkara kebaikan, ketaatan, maka ta'awun alaih, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Naam, yakni antu sa'ida sahibaka, kamu membantu temanmu. Ala hadzal fi'li, atas perbuatan yang baik ini. Wa taysiru lahul amr, dan mempermudah urusannya. Misalnya apa? Antum punya teman mau belajar. Belajar susah, berat, enggak paham-paham, kamu bantu. Membantu agar dia bisa memahami pelajarannya. Atau dia tidak bisa belajar, butuh biaya, kamu punya biaya, bantu agar bisa belajar. Ta'awun. Tidak bisa ngajar, saya hanya mampu memberi biaya, biayai. Ta'awun. Halal birri wa taqwa. Sawa'un kana hadza yata'allaku bika au ma mimma yata'allaku bi khairik. Baik perkara itu yang langsung berkaitan dengan saudaramu, atau berlangsung berkaitan langsung dengan dirimu, atau berkaitan dengan selain dirimu, temanmu, begitu. Intinya, kalau hal yang baik, maka bantulah temanmu. Itu makna ta'awun alal birri. Bantu, tolong supaya tambah baik. Amma asyarru, adapun hal yang jelek, jahat, at-ta'awun fihi, bentuk tolong menolong di dalamnya, bi antu hadhira minhu, dengan engkau mengingatkannya. Ya, mengingatkan teman kamu mau berbuat jelek, ingatkan dia, tuhadzir, peringatkan dia. Atau apa? An tamna'a minhu mastata'ta, kamu cegah. Jangan, mencuri itu jelek. Jangan merokok di sini, tidak boleh, haram. Cegah semampu kamu, diomongin. Kalau kamu punya kekuasaan, ambil rokoknya, buang. Itu kalau kamu mampu. Mungkin karena dia anakmu, adikmu, kakakmu, antum punya kemampuan. Ini namanya ta'awun ala taqwa, supaya dia tidak berbuat kejelekan. Nah, wa antusyiru ala hadza ala man arada ayaf'alahu bitarkihi, wa tusyir alaman arad, dan mengisyaratkan kepada orang yang ingin melakukannya agar meninggalkan kejelekannya. Disyaratkan, jangan, tahan, disyaratkan. Itu jelek, gak boleh. Ini bid'ah, dilarang oleh Allah dan Rasul. Namanya ta'awun, ada takwa. Maka wahakada, demikian. Sehingga fal birru kesimpulannya apa? Fal birru fi'lul khair. Wa ta'awanu 'alal birri, sehingga makna al bir melakukan ketaatan, kebaikan. Wa ta'awun 'alaih wa tusa'id 'alaih wa taysirahula. Dan tolong menolong, bantu membantu, mempermudah kebaikan itu untuk dilakukan manusia. Barakallahu fi. Teman kamu mau bersedekah. Bersedekah membawa barang yang berat. Saya membawa barang sedekah ini, sepanen. Tapi bawanya berat ini gimana ya? Wah, sini saya bantu. Bantu bawakan barang-barang yang akan dilakukan untuk kebaikan. Atau kamu tunjukkan, oh kesana saja kebaikan kamu salurkan. Kamu bantu dia karena dia tidak tahu. Ta'awun, sa'id, atau taisirihi, mempermudah, berbuat baik. Adapun taqwa, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Maka taqwa maknanya ittiqa'us syarr, menjauhi, berhati-hati dari kejelekan, dosa, maksiat. Ada orang mau berbuat maksiat. Baik. Jangan kemudian kamu tunjukkan atau kamu bantu atau kamu memberikan isyarat untuk melakukan kejahatan ini saja. Tak boleh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Pada ayat berikutnya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan saling tolong menolong dalam kejahatan, dosa dan permusuhan. Perbuatan dosa jangan sekali-kali kita andil di dalamnya, membantu, mempermudah. Atau perkara yang menimbulkan permusuhan, jangan kita membantu, mempermudah, mengarahkan. Barakallahu, dilarang oleh Allah. Wa ta'awun 'alaih. Adapun Syekh mengulang lagi, adapun tak bantu membantu dalam ketakwaan dalam ayat bi antahula bainan nas wa baina fi'li syarr. Engkau menghalangi antara manusia dengan melakukan kejahatan. Pintu-pintu kejelekan yang akan dilakukan manusia kamu halangi, kamu cegah. Kamu berkhutbah di tengah masyarakat. Ketika masyarakat akan rame-rame melakukan praktek kesyirikan, kami ingatkan, wahai kaum muslimin, berhati-hatilah dari kesyirikan, karena kesyirikan itu demikian. Kau bawakan dalil, ayat, hadis. Antum menunjukkan, mengajak manusia untuk tidak berbuat dosa dan maksiat. Ta'awun, tunjukkan kalau mau berbuat baik, lakukanlah ini. Ketauhidan, sunnah. Barakallahu fik. Lalu kata mu'alif, tayyib, wa antu hadzirahum minhu, dan kamu tahzir manusia dari kejelekan itu. Ketika orang ramai-ramai ingin berbuat kebid'ahan, antum bisa mengingatkan, ingatkan. Diberi waktu berkhutbah, berkhutbah. Temanya mengingatkan bahayanya kebid'ahan, sampaikan larangannya, bahayanya, kejelekannya. Setelah itu ajak mereka, diajak, ditargib untuk meninggalkan. Itu namanya ta'awun. Ta'awun ala taqwa. Hatta takunal ummah ummatan wahidah, sehingga umat ini menjadi umat yang satu. Barakallahu fikum. Lalu dalam ayat ini itu makna albir wat taqwa. Itu makna albir wat taqwa. Maka dalam ayat ini Allah katakan wa ta'awanu. Wa ta'awanu dan saling tolong menolong. Hada amrun ijabun. Ini adalah perintah yang wajib. Fima yajib. Perkara, kalau itu perkara yang diwajibkan. Nah, tolong menolong, kalau dalam perkara yang wajib, jadi wajib. Wa istihbabun. Dan perintah pada perkara yang mustahab. Fima yastahib. Kalau perkara itu nilainya mustahab. Ada amalan yang itu wajib, maka kita wajib untuk tolong menolong. Kalau itu amalan yang mustahab, kita pun tolong menolong hal yang mustahab saja. Wa kadzalika at-taqwa. Demikian pula perkara ketakwaan. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. At-taqwa mengingatkan manusia, mengajak manusia, menolong manusia dari ketakwaan, yakni amarun ijab fima yahrum. Tolong menolong dalam ketakwaan akan menjadi perkara wajib dalam perkara yang itu diharamkan. Perkara yang namanya syirik, bid'ah, itu haram. Maka kita bantu mereka untuk jangan melakukan perkara itu. Kita halangi mereka. Ya? Kita bantu mereka untuk meninggalkannya. Wa amrun istibab fima yakrah. Perintah yang di situ mustahab, kalau perkara yang dilarang itu makruh. Tidak sampai muharram. Jadi intinya tolong menolong dalam perkara albir wat taqwa. Kalau itu perkara yang wajib, maka perintahnya jadi wajib. Kalau perkaranya mustahab, maka jadi mustahab. Kalau perkara yang haram, kita tolong menolong agar manusia meninggalkan yang haram, maka di situ jadi perkara perintah yang wajib. Barakallahu fiik. Wa amma dalil. Adapun dalil yang kedua di dalam bab ini, at-ta'awun alal birri wat taqwa, adalah apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di dalam surat wal asr, min siyaqi suratil asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bi as-sabr. Di sini al-imam membawakan dalil ta'awun pada ayat yang mana? Pada ayat yang mana syahid dalam bab ini? Syahid pada bab ini, syahid dalam bab ini adalah watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Maka pada poin yang pertama, ilaladina amanu wa amilu salihat, itu kata Ibnu Qayyim, dua perkara ini alladhi yukammil nafsah. Manusia itu semuanya rugi kecuali orang yang melakukan empat perkara. Dua bagian yang pertama itu yukammilu nafsahu, perkara yang menyempurnakan dirinya sendiri. ila ladina amanu wa amilu salihat. Ini yukamil nafsahu, menyempurnakan dirinya sendiri. Adapun dua bagian yang terakhir, apa itu? Watawasau bilhaq, watawasau bisober, ini yukamilu ghairahu. Yukamilu ghairahu, menyempurnakan orang lain. Jadi, dua perkara yang pertama, barakallahu fikum, itu kesempurnaan. Namun dua yang pertama ini akan disempurnakan kalau melakukan dua perkara yang kedua. Nah itu. Nah, maka manusia tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan empat perkara. Ila ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka syahid dalam ayat ini adalah wa tawassaw bil haq wa tawassaw sobis sober, itu syahid dalam surat ini. Dalam surat ini Syekh rahimahullah aksama fa aksama Allahu taala bil asr. Dalam surat wal asr Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan makhluk ini boleh. Tapi makhluk manusia tidak boleh bersumpah dengan menggunakan makhluknya Allah. Syirik. Ini termasuk syirik asghar. Syirik kecil dalam ucapan. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafara. Siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah sungguh telah berbuat syirik atau kufur. Namun Allah bersumpah dengan makhluk dan itu haknya Allah. Dan boleh bagi Allah bersumpah dengan makhluk. Adapun bagi kita tidak boleh bersumpah menggunakan apa? Makhluknya. Allah bersumpah dengan al-asr alladhi huwa zamanu. Al-asr itu adalah zaman, waktu. Ya. Wa innama aqsama Allahu ta'ala bihi li anna zaman wa wi'aul a'mal. Tidak lain Allah bersumpah menggunakan zaman karena zaman itu wi'a. Wi'a itu tempat, wadah. Wi'a itu wadah. Wadah untuk menampung amal-amal. Namanya wi'a. Wi'a itu wadah untuk menampung amal. Ada amal baik, ada amal jelek. Nah, wi'a wadah tadi yaitu zaman, wa nasu fihi minhum man yamla'uhu khaira. Manusia itu bermodel-model, beragam-ragam. Yang pertama, golongan manusia yang mereka itu yamla'uhu khaira, mengisi wadahnya tadi diisi dengan kebaikan-kebaikan. Yang pertama, golongan orang yang mengisi waktunya dengan kebaikan. Nah, yang kedua, wa minhum man yamla'uhu syarran, dan sebagian lagi yang mengisi wadah tadi dengan kejahatan. Baik. Jadi ada dua golongan manusia. Berarti ada yang untung, ada yang rugi. Kalau begitu, manusia itu ada yang untung, ada yang rugi. Barakallahu fiik. Dikasih wadah. Wadahmu di siapa? Terserah. Mau diisi kebaikan ya kamu yang untung, mau diisi kejahatan kamu yang rugi. Gitu. Nanti menghadap Allah tinggal dibuka wadahnya. Isine apa? Nah, makanya dalam ayat, orang itu akan dikasih kitab catatannya. Catat amal baiknya dicatat, amal jeleknya dicatat. Orang yang mengisi, mencatat waktunya dengan tinta emas. Wah, tinta emas. Karena isinya semuanya kebaikan. Zikir, baca Quran, murojaah, berbuat baik, amar ma'ruf, nahi mungkar. Masya Allah. Ini ibarat kertas diisi dengan tinta-tinta emas. Yang harganya mahal nanti ditimbang di hari kiamat. Itu orang yang untung. Tapi ada orang yang rugi. Dikasih waktu dan diisi dengan kebaikan. Malah ada yang dia itu mengisi dengan kejahatan. Na'udzubillah. Baik, Pak sama bil asr, Allah bersumpah dengan zaman, waktu. Limunab sabatil muqsim bih lil muqsim alaih wa huwa a'malul ibad, karena berkesesuaian munasabah, adanya kecocokan antara yang digunakan untuk bersumpah dan yang bersumpah, iya, yakni hamba-hamba Allah. Maksudnya apa? Allah bersumpah dengan masa karena ada untung ada rugi. Allah gunakan masa karena cocok dengan manusia, karena manusia yang mengisi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya al insan, pakai alif lam. Al insan berarti lil jinsi, berarti tufidul umum, berfaedah, mengandung makna umum segala jenis manusia. Yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, laki, perempuan. Fal insanu amun, makanya manusia di sini umum. Yasmul kullu insan, mencakup semua jenis orang. Selama dia orang, mesti rugi. Apapun jenisnya, apapun keadaan fakir atau kayanya. Min mu'minin wa kafirin, dari orang yang mukmin, orang yang kafir. Wa adlin wa fasiq, orang yang adil, orang yang durhaka. Wa dzakarin wa unsa, laki kaum wanita. Al-mu'in kullul insan fi khusrin, semua jenis orang pasti rugi. Nah, termasuk kita. Kita kan namanya orang. Maka selama kita masih jadi orang yang diberi akal, terancam dengan rugi. Kecuali orang sudah mati, orang gila, itu sudah habis jenis sifat manusia yang sempurna. Yang membedakan manusia yang sempurna diantaranya adalah masih Allah berikan akal yang sehat, tidak gila. Masya Allah, kalau orang sudah gila, majnun, itu sudah, dia itu sudah tidak lagi bicara kebaikan, kejelekan. Nah, karena dia akalnya sudah hilang, walaupun ngomong baik juga orang tidak mendengar. Bisa didengerin orang gila. Ngomong jahat, bisa didengerin orang gila. Ya, orang gila sudah. Tapi kalau kita orang yang diberi akal yang sehat, sempurna, kita ada dua kemungkinan. Untung, rugi. Maka khasir kullu amalihi, rugi dari segala amalannya. Khusran alaihi, rugi bagi dia. Ta'iba fid dunya wa adamu faidah fil akhirah, capek. Ta'iba itu capek di dunia, tidak ada faidahnya di akhirat. Asy-Syafi'i As-Sa'di rahimahullah menyebutkan yang namanya khasir dalam ayat ini itu maratibun, muta'addidatun, mutafawitatun. Golongan orang yang rugi itu kata As-Sa'di rahimahullah itu maratib, bertingkat-tingkat. Muta'addidah, beragam atau bermacam-macam jenisnya. Mutafawitah, saling tafawut, bertingkat-tingkat kerugiannya. Bermacam-macam, berjenis-jenis, bertingkat-tingkat jenis kerugiannya. Yang pertama, al-khasir qad yakun khasiran mutlaqo, rugi secara mutlak. Ya, orang yang rugi secara mutlak adalah khasirat dunia wal akhirah, kerugian dunia dan akhirat. Wafatuhun na'im wastahaqal jahim, tidak mendapatkan nikmat dan berhak masuk neraka jahim. Itu orang yang paling rugi. Naam. Yang kedua, khasiran min wujuh duna ba'din, rugi pada sebagian sisi, tidak rugi pada sisi yang lain. Naam. Dan ini kerugian yang kadang menimpa diri kita juga. Kalau tadi mungkin orang yang kafir kepada Allah, ini yang kadang menimpa diri kita. Rugi pada sebagian, untung pada sebagian. Kita diberi umur muda, dihabiskan untuk maksiat. Nah, begitu kita sudah tua, baru menyesal. Waduh, rugi saya dulu. Kenapa? Masa mudaku tidak saya manfaatkan untuk ketaatan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tua mau tobat, untung. Walaupun ada masa ruginya dulu. Maka jangan sampai kita tergolong orang yang untung pada sebagian, rugi pada sebagian. Waktu pagi, sore, malam, ambil kesempatan. Masuk pagi, ambil kebaikan. Masuk sore, ambil kebaikan di waktu sore. Waktu malam, ambil kesempatan di waktu malam, sehingga kita tidak rugi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Baik, sebelum